gempak menembus embun pagi, terbang menerjang keheningan gerbang dini. Terperanjat mendengar derap langkahnya yang begitu tenang melangkah menuju keabadian. Memberikan kata selamat jalan. Rumput-rumput nan hijau bermandi tunduk dengan pilu. Lantar dia pergi pagi ini, langkahnya bergerak dan pandangannya melangkah dadanya seakan dia menantang perang. Di bibirnya terlukis senyum yang yakin akan kebenaran. Matanya berbinar dalam keredupan. Mulutnya bergerak menyusun doa terakhir baginya. Tetap ke depan, kejaban, dan hanya Thank you. Terima kasih.